kita goyang santai. Cuma tidur kopi yang ringan sampai sengaja bikin bang kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Jangan terlalu laju mecue mecue, tahan tahan tenang kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat sampai sengaja bikin pelan kasih minyak kante. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Alianza. Jangan terlalu macue. Tahan tenar kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat sampai sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Kasih slow atau nanti kacau.